ombak laut biru mendengar kau memutus cinta, bergetar kilat di angkasa. Sedangkan tiada hujan, lihatlah terlanjur sesat langkah di karena janji. Ibarat tangkai aku telah patah, ibarat gurun janji. Ibarat tangkai aku telah patah, ibarat gurun aku tandus, ibarat sungai aku kering. Kini musnah harapanku, cinta terputus di ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu dan tak pernah terlahir lagi, dan tak pernah terlahir lagi.

Lahir untukmu, ku tercipta. Sadar

itulah aku. Kau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Ada bintang dan rembulan. Ku berjanji setia Yeah.